Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur kepadanya, atau salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memujinya atas banyak sekali kenikmatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga yang sangat kita rasakan pada kesempatan ini adalah nikmat sehat. Pada kesempatan ini, para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, sebagaimana yang disebutkan oleh Akhuna Ari hafizahullah taala, kita akan membahas sebuah tema, ya, masih ada hubungan dengan pelajaran yang lalu dari pertanyaan yang disampaikan tentang bagaimana mengikuti fatwa ulama, ya. Kemudian orang yang berkata bahwa dosanya itu ditanggung oleh ulama, ya, dan seterusnya. Ada permasalahan yang sangat erat kaitannya dengan masalah ini, yang insyaallah ta'ala mudah-mudahan dengan saya bacakan materi ini dalam kesempatan yang mulia ini, kita semakin paham tentang mauqif atau sikap yang sahih, yang benar bagi seorang muslim ketika menghadapi ikhtilaf, perbedaan para ulama tentang sebuah permasalahan. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya akan bacakan dari tanya-jawab dari kitab Al-Liqa'at Al-Syahriyah, ya, li fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, di halaman ke-52 sampai nanti di sini halaman ke-56, ya, dengan judul, ya, Al-Mawqifus Sahih Lil-Muslimi Inda Ikhtilafil Ulama Fi Mas'alatin Min al-masaili al-far'iyyah, yani sikap yang sahih, sikap yang benar bagi seorang muslim ketika menghadapi ikhtilaf ulama, perbedaan ulama tentang masalah dari masalah-masalah far'i. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmunya kepada kita, ya, ilmu yang bermanfaat di kesempatan yang mulia ini. Baik, saya akan bacakan soalnya yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan saya akan bacakan juga jawaban dari beliau rahimahullahu taala. Ada yang bertanya ke beliau, ya, ini si penanya bertanya berkata, as-su'al, ya, ini lil ulama fi qulubina makanatun 'azimah wa manzilatun kabirah fa humul ladzina amarna Allahu birruju'i ilaihim wa su'alihim wa hum ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكن ما هو الموقف الصحيح للمسلم عند اختلافهم في مسألة من المسائل الفرعية. Penanya berkata, di dalam hati kami, yakni bagi ulama, ya, bagi ulama di dalam hati kami memiliki kedudukan yang besar, kedudukan yang besar. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita untuk rujuk kepada mereka, untuk merujuk mereka artinya kembali kepada mereka dan untuk bertanya kepada mereka. Mereka itu adalah pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam. Akan tetapi si penanya berkata, ma huwa al-mawqif as-sahih lil muslim, ya, apa sikap yang sahih bagi seorang muslim ketika menghadapi ikhtilaf, perbedaan mereka dalam sebuah permasalahan dari masalah far'iyah. Fahal li syakhsi an yurajiha huwa baina aqwalihim wa ya'khudha ma nasabahu ma'a annahu laysa min ahli at-tarjih wal ilmi wal ijtihad, ya. Pertanyaannya, apakah boleh bagi seseorang untuk menterjih, ya, menterjih antara perkataan mereka kemudian mengambil yang cocok, ya, mengambil yang cocok padahal dia bukan orang yang punya keahlian dalam menterjih, tidak punya ilmu dan bukan ahli ijtihad, ya, bukan ahli ijtihad. Kemudian pertanyaannya juga, ثُمَّ هَلْ إِذَا أَخَذَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ الْعَالِمِ الْفُلَانِ ثُمَّ الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَ عَنْ فُلَانِ هَلْ يُعَدُّ هَذَا مِنْ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ. Kemudian kalau dia mengambil masalah ini dari alim fulani, dari seorang alim, kemudian masalah yang lain dari yang lain, dari fulan yang lain, apakah ini masuk dalam bagian tatabbu' ar-rukhas? Tatabbu' rukhas ini mencari-cari rukhsah, keringanan dari pendapat-pendapat ulama. Apakah mengeluar hal yukhrijuhu min al-harad an yakula qailuhum ana akhudhu hadha al-qawl wal ithm ala man afta. Apakah dapat mengeluarkannya dari harad, yani dari dosa? Ya, seseorang berkata, saya mengambil pendapat, ya, saya berpendapat atau mengambil sebuah pendapat, adapun dosanya kembali kepada yang berfatwa. Ya, ini persis seperti apa yang ditanyakan kemarin. Jadi dosanya kembali kepada yang berfatwa dari ulama. Atau dengan perkataan orang umum, ya, ij'al bainaka wa bainan nari mutawwi'an, jadikan anda dengan api neraka itu mutawwi', artinya orang yang mengeluarkan pendapat atau fatwa, ya. Fama huwa al-qawlul fasl fi hadhihi al-mas'alah wa hal fi'lun nasi jaiz wa ma huwa al-dhabit fi dhalika wa fi at-tarjih وهل يلزم الإنسان اتباع العالم مطلقا في كل ما أفتى به أم لا أرجو بسط المسألة بسطا شافيا وجزاكم الله خيرا. Berikutnya, apa perkataan yang al-fasl, yani yang menghukumi masalah ini, ya, kemudian apakah perbuatan manusia itu boleh, artinya yang mereka lakukan itu, dan kaidah dalam menterjih, kemudian apakah wajib bagi seseorang mengikuti seorang alim secara mutlak dari apa yang dia fatwakan, ya, dan saya berharap anda menjelaskannya masalah ini dengan gamblang, ya, wa jazakumullahu khaira. Ini pertanyaan, ya, yang diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, dan saya lihat ini sangat bagus sekali untuk menambah pengetahuan kita tentang mawqif yang benar, ya, mawqif sahih dari kita atau seorang muslim menghadapi ikhtilafnya para ulama. Kemudian adab, ini penting sekali, adab terhadap ulama, ya, adab terhadap ulama. Kita lihat jawaban dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, الجواب يسرنا ma qalahu sa'il fi anna fi qulubin nasi lil ulama makana. Jadi beliau katakan bahwa sangat menyenangkan kami, yakni sangat membuat gembira ya, apa yang dikatakan oleh si penanya bahwa ada kedudukan bagi ulama di hatinya. Ini anna fi qulubin nas lil ulama makana. Jadi di hati manusia ya, bahwa ulama itu memiliki kedudukan. Oh, ini sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan ya. Kenapa demikian? Karena kata Syekh, li'anna an-nasa la yazaluna bi khairin ma'azzamu wulata umurihim. Karena manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengagungkan, menghormati wulata umurihim. Wulata umurihim. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri di antara kalian. Ya, ulul amri. Dan ulul amri di sini adalah kata Syekh, humul ulama wal umara. Mereka adalah para ulama dan umara. Ini tafsir dari ulul amri. Allah Subhanahu wa taala perintahkan di sini, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri yang dimaksud adalah al-ulama wa al-umara. Ulama dan umara. Okay. Amma al-ulama, beliau jelaskan satu persatu. Adapun ulama, kata beliau, fahum ulul amri fi syar'ilah yubayyinunahu lil ummati wa yuwaddihunahu lahum wa yanshurunahu bainahum. Ulama adalah ulul amri, disebut ulul amri dalam syariat Allah, dalam syariat Allah menjelaskan syariat Allah kepada umat ya, dan menyebarkannya ya di antara mereka. Wa ammal umara, adapun umara, fahum ulul amri, mereka juga ulul amri, yang dimaksud dari ayat ini juga ya, al-munafidhuna li amrillah al-mulzimuna li ibadillahi bihi. Yani umara, ulul amri yang mewujudkan, melaksanakan apa? Perintah Allah ya, kemudian mewajibkan hamba-hamba Allah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama ulul amri, umara juga ulul amri. Ya. Walihadza kana marji'u ulil amri min al-umara ila ulil amri min al-ulama. Oleh karena itu ya, marji' atau tempat kembali rujukan ulul amrinya para umara adalah ulama. Ya. Adalah ulama. Karena ulama dengan ilmu mereka berbicara ya. Dan umara itu butuh nasihat ulama tentunya. Iz innal umara idza saru bidunil ulama faqad yadhilluna dhalalan ba'ida. Karena umara apabila mereka berjalan tanpa bimbingan ulama, bisa jadi mereka tersesat. Dhalalan ba'ida, dan kesesatan yang sangat jauh. Wa idza lam ya'khudhu bima dallat 'alaihi syari'atullah aw bima ja'at bihi syari'atullah fa inna ma'siyatan nasi lahum takunu biqadri ma'siyatihim lillah. Ya, kalau mereka yakni umara atau ulama tidak melaksanakan syariat Allah atau dengan apa yang datang dengannya syariat Allah Subhanahu wa taala ya, maka pembangkangan manusia, maksiat manusia ya, kepada mereka itu sesuai dengan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, di maksiat manusia, artinya tidak taatnya manusia kepada umara, biqadr, yani sesuai dengan maksiat umara ulil amri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diketahui oleh kita semua. Syekh berkata, "Wa hadhihi nuqtatun yajibu an natafattana li hadha." Ya. Ini sebuah poin yang kita harus memahaminya. Yang wajib kita untuk pahami hal ini. Yani ma'siyatun nas, kata beliau, li wulatil umur biqadri ma'siyati wulatil umuri lillahi. Maksiatnya manusia, ya, pembangkangan manusia terhadap ulatul umur, ya, terhadap ulil amri, itu sesuai dengan maksiat ulil amri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama ata'a ulatul umuri rabbahum akhda Allahu lahum quluban nas. Yang perlu di garis atasi, ya. Fakullama ata'a ulatul umur rabbahum, ya. Setiap kali ulatul umur, yani ulil amri, mentaati rabb mereka, maka Allah akan tundukkan untuk mereka hati-hati manusia. Jadi kalau ulil amri taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tundukkan hati manusia untuk mereka. Ya. Ini yang wajib kita pahami. Oleh karena itu ulil amri harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh membangkang. Ya, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan buat hati rakyatnya, hati manusia itu tunduk dan patuh kepada ulil amri. Walam yatamaradu alaihim, tidak membangkang, ya. Faman ittaqallah fi man wallahu Allahu alaihi ittaqahu man wallahum Allahu alaihim. Ini kaidahnya, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia pimpin, ya, maka yang dipimpinnya ini taat, ya, kepada mereka. Jadi Allah bikin taat kepada mereka. Tetapi Syekh berkata, wal aksu bil aksi. Begitu juga kebalikannya. Begitu juga apa? Kebalikannya. Artinya apa? Artinya rakyat manusia harus taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memiliki pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh rahimahullahu taala memberikan dua contoh dari kalangan kaum salaf. Di sini dikatakan, وَيُذْكَرُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْأَبْدَ الْمَلِكِ إِبْنَ مَرْوَانَ لَمَّا رَأَى تَمَرُّدَ النَّاسِ عَلَيْهِ جَمَعَ أَشْرَافَ النَّاسِ وَخَطَبَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مِنَّا أَنْ نَكُونَ لَكُمْ كَأَبِي بَكْرٍ وَأُمَرٍ فَأَنْتُمْ كُونُوا لَنَا كَرِجَالِ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَرٍ فَنَكُنْ لَكُمْ كَأَبِي بَكْرٍ وَأُمَرٍ. Disebutkan di bahwa Abdul Malik bin Marwan ketika melihat pembangkangan manusia, maka beliau mengumpulkan manusia, mengumpulkan asyrafan nas, manusia yang tinggi, ya, derajatnya, atau mengumpulkan orang-orang mulia dari kalangan manusia. Kemudian Abdul Malik bin Marwan berkhutbah. Beliau berkhutbah. Dan Abdul Malik bin Marwan berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian menginginkan dari kita, yakni dari kami, kata beliau, agar kami seperti Abu Bakar dan Umar, ya, dalam menghadapi kalian. Maka beliau berkata, fa'antum, maka hendaknya kalian kunu lana karijali Abi Bakar dan Umar. Hendaknya kalian ya, itu seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar, ya, orang-orang yang hidup di zaman itu, ya. Fanakun lakum ka Abi Bakar wa Umar, maka kami akan menjadi Abu Bakar dan Umar menghadapi kalian. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi kalau ingin penguasanya baik, maka kita rakyatnya juga harus baik, ya, karena pemimpin itu gambaran dari rakyatnya. Contoh yang lain. Wajah rujul min al-Khawarij ila Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, faqala lahu ya Ali, ma balu an-nasi kharaju alayk wa lam yakhruju ala Abi Bakr wa Umar? Faqala lahu, li'anna rijali anta wa amsaluk, wa rijalu Abi Bakr wa Umar ana wa amsali. Nah, ada seseorang mendatangi Ali bin Abi Thalib. Ada seorang Khawarij, ya. Orang Khawarij mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, orang ini berkata kepada Ali, "Ma balun nas kharaju alaik wa lam yakhruju ala Abi Bakr wa Umar?" Kenapa manusia itu keluar dari ketaatan terhadap Anda dan tidak melakukannya kepada Abu Bakar dan Umar? Ya. Maka Ali radiyallahu an berkata, yakni menjawab orang tersebut, Ali berkata, li'anna rijali anta wa amsalu, karena rakyatku itu adalah seperti Anda, Anda maksudnya, karena rakyat itu adalah Anda dan orang-orang seperti Anda. Dijawab seperti ini oleh Ali bin Abi Thalib, karena rakyatku adalah Anda dan orang-orang seperti Anda. Sedangkan rakyatnya Abu Bakar dan Umar adalah saya dan orang-orang seperti saya. Maka pemimpinnya jadi bagus. Ah, itu. Ali bin Abi Thalib, kata Syekh Utsaimin, fa'alqamahu hajara. Ya, menyuapi dengan batu. Artinya orang itu enggak bisa bicara lagi. Orang itu ingin, ya, mengkritik Ali. Kenapa di zaman Abu Bakar Umar itu manusia taat, di zaman engkau manusia enggak taat? Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, karena rakyatnya seperti Anda di zaman saya. Ya, rakyatnya adalah Anda dan orang-orang seperti Anda. Di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, rakyatnya seperti saya dan orang-orang seperti saya. Nah, ini. Jadi al-aqsu bil aqs. Jadi kalau ingin pemimpin baik, maka rakyat harus baik, ya. Jangan aneh kalau misalkan rakyatnya suka dangdutan, pemimpinnya nanti suka dangdutan, ya. Nah, itu. Kalau rakyatnya suka ngurangi timbangan, jangan aneh kalau pemimpinnya pada korupsi, ya. Kalau begitu sebaliknya, kalau rakyat ingin taat kepada pemimpin, hendaknya pemimpin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika pemimpin itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan maksiatnya rakyat pun tidak mentaati pemimpinnya. Ini hal yang sangat bagus sekali disebut oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nasihati kita semua, kita hendaknya kembali kepada Allah dan memperbaiki diri-diri kita semuanya. Berikut, kemudian beliau berkata, al-muhim, yang penting, anna wulata al-amri idha kanu marji'an nas fa inna nasa fi khairin, amma idha tamarradu an-nas ala wulati al-amr fa khalafu al-ulama bi ghairi ilmin wa tamarradu ala al-hukam fa dhalika unwanu syaqa fi haula wa haula. Sesungguhnya ulil amri ya, apabila mereka menjadi rujukan manusia, apabila mereka jadi rujukan manusia, maka manusia dalam keadaan kebaik, berada dalam kebaikan, ya. Tetapi kalau manusia itu membangkang terhadap ulil amri, kemudian khalaful ulama, mereka menyelisihi ulamanya, mereka apa? Menyelisihi ulamanya tanpa ilmu, begitu juga membangkang kepada pemerintah, maka ini ciri dari keburukan, ya, ciri dari malapetaka, ya. Jadi unwan asyqa, jadi ciri keburukan, ciri bencana, tidak ada kebahagiaan. Fi haula wa haula, untuk rakyatnya dan untuk pemimpinnya dan untuk ulil amrinya. Maka kata beliau, wajib bagi kita untuk menghormati ulul amri dari kalangan ulama, juga menghormati ulil amri dari kalangan umara. Kemudian juga saling menasihati, memberikan nasihat kepada ulil amri, ya. Dan kata beliau, wabadlun nasiha laysa huwa al-fadhiha ala ru'usil manabir wa fil majalisil amma. Tetapi yang perlu diketahui bahwa memberikan nasihat kepada ulil amri itu harus diperhatikan, bukan mencela, bukan membongkar aib di depan manusia, di atas mimbar, di atas mimbar-mimbar, di majlis-majlis orang awam, majlis-majlis umum, ya, dijelek-jelekan. Ini bukan nasihat, ya. Kemudian mencari-cari kesalahan mereka, cari-cari kesalahan mereka. Nah, saya berkata, sebagian manusia Anda jumpai, dia berkata, qala al-alimul fulani kada wa kada, ulama anu berkata begini dan begitu. Wa qad akhta, dia salah, ya. Saya berkata, fa hadha khata, ini merupakan kesalahan, ini merupakan kesalahan. Kemudian juga pemerintah ini telah berkata telah melakukan demikian dan demikian, ya, telah melakukan kesalahan. Ya, Syekh berkata, hadza laisa minan nasihati fi syai'in. Ini bukan nasihat namanya. Nasihat itu kau hubungi orang yang salah tersebut, baik secara langsung atau dengan cara perantara, ya. Baik dengan perantara atau langsung, ya. Kemudian Anda jelaskan kesalahannya. Faqad yakunu ma'al munaqasha. Dan terkadang ada diskusi di situ. Ada diskusi. Ya. Nanti dengan diskusi tersebut akan nampak kebenaran. Akan nampak kebenarannya untuk semuanya, ya. Bisa jadi, kata Syekh, kebenarannya bersama Anda. Bisa juga kebenarannya itu, ya, bersama yang kita salahkan. Bersama ulul amri. Ya, bisa jadi juga yang ketiga, ya, an yakuna kullun minkum lahu wijhatun nazar. Setiap kita punya pandangan tersendiri yang ya'dhuruhu fi hal akhar, yang lainnya bisa memakluminya. Yang lainnya bisa memakluminya. Ini karena apa? Karena ada munaqasyah. Tetapi kalau ada ulil amri kemudian terjatuh pada kesalahan, salah satu di antara kita nulis di medsos, ngomong di mimbar-mimbar, membeberkan kesalahan, tidak pantas dan bukan nasihat. Ini bukan nasihat, ya. Jadi adapun di belakang yang benar adalah dihubungi langsung, nasihati, kemudian kalau ada diskusi. Nanti akan jelas siapa yang salah, siapa yang benar, atau masing-masing punya wijhatun nazar, punya alasan yang bisa ditoleransi. Nah, ini kalau dihidupkan insya Allah antara rakyat dengan penguasa, ya, akan terjadi sesuatu yang sangat baik. Ya. Wa amma min wara'i judur yaqa'u an-nas fi a'radil ulama aw yakuna fi a'radil umara fa inna hadha la syakka unwan ala tafarruqi wa tamazzuqil umma. Adapun kalau bicara dari belakang, bicara dari belakang, ya. Kemudian berbicara tentang a'rad al-ulama tentang a'rad yakni harga diri ulama, dijatuhkan harga diri ulama, ya. Atau dijatuhkan harga diri ulatul umur, ya, harga diri umara, maka ini la syak merupakan ciri tafaruk dan tamazuknya ummah, pecah belahnya ummah dan hancurnya umat, yani. Ini yang beliau katakan, dan beliau berkata apabila memang si penanya dia menyatakan bahwa di hati manusia ada hormatnya kepada ulama, pengagungan terhadap ulama, ini merupakan tanda kebaikan, ya, dan tanda kebahagiaan. Wa narju, kemudian beliau berkata, wa narju an yakuna fi qulubin nasi aydan makanatun li ulati al-amr min al-umara. Dan kami juga berharap bahwa ada makanah, kedudukan di hati manusia, ya, terhadap ulatul amr dari umara, terhadap umara, terhadap umara, ya, yang subhanallah di zaman sekarang ini kalau kita bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, tentang puasa, tentang haji, ya, itu manusia menerima, tidak ada pembangkangan. Tetapi ketika kita bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hendaknya kita menghormati umara, hendaknya kita tidak mencela, ini sebagian manusia tidak terima, entah kenapa, wallahu alam. Ini menunjukkan bahwa hawa nafsu yang berbicara, ya. Oleh karena itu dalam pertemuan yang lalu kita bahas bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama sekali tidak tidak mendahulukan perkataan siapapun, pendapat siapapun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada hadis, maka kita katakan sami'na wa ata'na, dan kita siapkan jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita perbuat. Apabila Anda atau kita siapapun menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapkanlah jawaban kita di hadapan Allah kelak. Ya. Dari apa yang kita lakukan. Apalagi kalau kita membawa umat kemudian berfatwa dengan fatwa yang menyelisih hadis misalkan, maka persiapkanlah jawaban Anda di hadapan Allah kelak. Jadi Syekh berkata, narju an yakuna fi qulubin nas makanatun li wulatil amri minal umara. Dan berharap nanti ada di hadapan di hati manusia makanah, yakni tempat, yakni atau kedudukannya bagi umara. Yani seperti itu, ya. Karena apa? Umara, kata beliau, manusia biasa. Manusia biasa. Wa an ya'lamu, hendaknya mereka tahu, annahum bashar, mereka manusia. Laisu ma'sumina minal khata. Bukan ma'sum. Tidak terjaga dari kesalahan. Hum yukhti'una kama yukhti'ul bashar. Umara bisa salah seperti manusia yang lain bisa salah. Ya. Antal an, Anda, kata Syekh. Ini sebagai gambaran saja. Antal an fi baitika alasta tukhti fi tarbiyati auladik? Anda di rumah. Anda di rumah Anda. Bukankah Anda juga bisa salah dalam mendidik anak-anak Anda? Jawabannya iya. Atau tidak butuh jawaban. Seorang ayah bisa salah. Orang tua bisa salah ketika mendidik anak-anaknya di rumah. Kalau begitu, ketika mereka, yakni umara atau ulil amri salah, sedangkan daerah amal mereka itu lebih luas dari hanya satu rumah, maka perlu diketahui kata beliau, fa amalul baiti mahsur lakin wulatul umuri daerah amalum wasi'ah. Oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan masalah ini. Ya, kita yang daerahnya kecil ketika mengurus rumah tangga, bisa jadi kita melakukan kesalahan. Ya, bisa jadi kita melakukan kesalahan dalam mendidik istri, mendidik anak-anak. Ya, dalam bertanggung jawab kepada istri, tanggung jawab kita kepada anak-anak. Kadang kita mendatangkan ke rumah sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Ini kan kesalahan. Bagaimana dengan orang yang memiliki tanggung jawab yang lebih dari itu dan sangat jauh sekali, besar sekali. Oleh karena itu, kita harus memahami hakikat dari ini. Oleh karena itu, ya, merupakan nikmat Allah atas sebuah umat atau suatu kaum, ya, di mana antara mereka dan ulul amrinya, baik dari kalangan ulama dan umaranya, ada mawaddah, ada kecintaan. Jadi kalau rakyatnya cinta kepada ulama dan cinta kepada umara, ya, kemudian ada ittisal, saling menasihat dalam kebaikan, ya, kemudian ketika tahu dia itu salah, dia rujuk kepada yang benar, maka ini merupakan sesuatu yang sangat indah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan rasulnya apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini berpanjang-panjang sekali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika berbicara tentang hak umara, ya, dan hak ulil amri dari kalangan ulama dan umara. Nah, jadi sangat menyenangkan sekali kalau manusia ini ada penghormatan kepada ulama dan umara. Iya. Yeah. Kemudian berikutnya beliau akan mengomentari dan menjawab tentang faqarat, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan berikutnya dari si penanya. Yang beliau berkata, amma ma dzakarahu minal faqarati fi su'al fakulluha tarji'u ila syai'in wahid. Ya. Adapun yang disebutkan oleh si penanya dari beberapa pertanyaan di dari beberapa paragraf dari beberapa masalah dari pertanyaan tadi atau pada pertanyaan itu, fakulluha tarji'u ila syai' wahid. Semuanya kembali ke satu masalah sebenarnya. Semuanya kembali ke satu masalah. Ya. Nah, ini sebuah kaidah yang sangat bagus sekali, ya. Hendaknya kita pahami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya kepada kita, ya. Ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin. Kita lihat. Kata beliau, "Idza ikhtalafa ahlul ilmi." Kalau ulama berbeda pendapat. Ya. Sawa'un fi fatwan istaftahum fiha insan aw fi kalamin sami'ahu minhum fa innal wajiba an yattabi'al insanu man yara annahu aqrabu ila shawab. Ini kaidahnya. Satu persatu nanti beliau akan sebutkan tahapan-tahapannya. Kita perhatikan. Ini perkataan ulama penuh dengan syarat dengan ilmu. Ya. Beliau berkata, kalau ahlul ilmi, kalau ulama berbeda pendapat, apakah tentang sebuah fatwa yang ditanyakan oleh manusia, atau tentang perkataan yang didengar dari mereka, ya, maka wajib bagi seseorang, ya, dia mengikuti ulama yang dia pandang akrab ila shawab. yang dia pandang lebih mendekati kepada kebenaran dari pendapat-pendapat ulama yang ada. Baik, dari sisi apa dia melakukannya? Imma li si'ati ilmihi, karena dia melihat luas ilmunya ulama tersebut, ya, atau kuat dari kekuatan pemahamannya, atau karena kekuatan imannya dan amanahnya. Ini merupakan kewajiban, ya. Ketika ada ulama berfatwa, kemudian kita tahu, ya, ilmunya luas, ya, pemahamannya kuat, imannya kuat, juga sangat amanah ulama tersebut, sangat amanah, sangat hati-hati dalam berfatwa. Kemudian ada fatwa yang lain yang berselisih, maka kita ambil yang menurut kita, pandangan kita, dia lebih mendekati kepada kebenaran. Baik, gambaran mudahnya, beliau membuat gambaran yang subhanallah sangat-sangat bagus sekali, sangat dipahami oleh kita, ya, oleh kaum awam. Kita lihat, wa yashhadu li dzalika, ya, saksinya, bisa juga dalilnya, adalah kalau ada orang sakit, ya, kalau ada orang sakit, kemudian dia dihadapkan dengan dua dokter. Ya, orang sakit dihadapkan dua dokter. Kemudian salah satu dari dokter tersebut, ya, memberikannya obat. Salah satu dari dokter tersebut memberikannya obat. Yang lain juga memberikan obat. Dia sifati obatnya ini harusnya begini, begini, begini. Yang satu harusnya begini, begini. Ya. Dokter yang kedua kasih obat lain. Dokter yang kedua kasih obat lain yang berbeda dengan dokter yang pertama. Yang berbeda dengan dokter yang pertama. Maka bagi si sakit ini, apa yang harus dilakukan? Dia mengambil perkataan yang dia anggap lebih mendekati kebenaran. Karena apa? Karena melihat kepandaian salah satu dari dua dokter itu, melihat itilaknya, pemahamannya yang luas, ya, melihat tajribahnya, yakni pengalamannya. Nah, ini ada hal-hal yang dia harus meninggalkan salah satunya, dan dia harus mengambil salah satu dari dua dokter itu, ya. Nah, kan nggak mungkin juga kita ambil semuanya, dua-duanya, karena tidak bisa dipaksa, ya. Nah, ini, dan kita manusia kalau kita sakit, kita juga harus kita pasti, ya, mencari dokter yang paling top, sama-sama dokternya, kemudian kita cari nggak sembarangan. Nah, itu yang lebih mendekati, ya. Begitu juga tentang masalah menghadapi perbedaan ulama dalam sebuah permasalahan, ya, dalam fatwa tentang agama, maka mengikuti yang Anda lihat lebih thiqah tentang ilmunya, ya, lebih luas pemahamannya, ya, lebih luas ilmunya dan pemahamannya, ya, dia lebih kuat imannya dan orangnya lebih amanah. Taib. Ini pertama. Masalah berikutnya, kalau dua-duanya sama, kalau dua-duanya sama, Anda bingung mana yang lebih kuat, ya. Kalau misalkan masalah yang kedua, kalau masalah yang pertama gampang, ya, kita bisa membedakan ini ulama ini lebih kuat misalkan, kita ambil yang lebih kuat. Tapi kalau misalkan dihadapkan dengan dua permasalahan yang dua-duanya sama, maksudnya dua ulama ini sama, ya, maka ada tiga pendapat ulama tentang masalah ini. Ada ulama yang berkata, anta mukhayyar. Ini pendapat pertama. Anda bebas. Yani boleh memilih. Memilih si A atau memilih B, ya, memilih A atau memilih B. Nah, yang kedua, ada ulama yang berpendapat al-ashad, ambil pendapat yang lebih susah, ambil pendapat yang lebih susah. Karena apa? Alasannya karena ahwat, lebih hati-hati. Kemudian yang ketiga, ada ulama yang berkata kalau ada dua kita misalnya susah untuk mengambil salah satu pendapat dari keduanya, maka ambil pendapat yang aisar, yang lebih mudah dari dua pendapat itu. Dan Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah berkata, wa indi an hadha ashah. Dan pendapat saya bahwa pendapat yang ketiga, kalau kita tidak bisa menguat, tidak bisa mentarjih, ya, tidak bisa menguatkan salah satu dari ulama tersebut, maka kita ambil yang lebih apa? Yang lebih mudah pendapatnya, ya. Karena lebih sesuai dengan syariat. Yuridullahu bikumul yusra wal yuridu bikum al usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan apa? Kesusahan. Nah, ini. Ya. Tetapi ada tetapinya. Ada tetapinya. Sekali lagi, ada tetapinya. Ya. Tetapinya bagaimana? Walakinnal mahzura, yang enggak boleh itu adalah engkau pergi misalkan ke seorang alim. Kau tahu tentang ilmunya, Anda ridha tentang ilmunya, Anda percaya tentang ilmu alim tersebut, agamanya, kemudian tentang amanatnya, terus Anda minta fatwa dari seorang alim tersebut. Ya. Kemudian si alim tersebut mengeluarkan fatwa, menjawab. Ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsu Anda. Ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsu Anda. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka fatwa yang Anda ambil dari alim tersebut yang ada siqah, dibuang. Dibuang. Kemudian cari ulama yang lain yang dia inginkan lebih mudah pendapatnya, ya. Maka ini yang tidak boleh. Ini yang haram. Ini yang haram, ya. Karena apa alasannya? Hadza tala'ub fi dinillah. Ini main-main dalam agama Allah, ya. Dan ingat, Syekh berkata, "Wa ma aktsarul ladzina yaf'aluna dzalik." Alangkah banyaknya orang yang melakukan hal ini. Alangkah banyaknya orang yang melakukan hal ini. Bahkan yang lebih parah adalah orang yang mengatakan kita ambil ulama seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Al-Albani, ya, fikihnya, karena mereka ulama, kan gitu. Mereka ulama, tetapi jangan diambil apanya? Akidahnya. Jangan diambil akidahnya. Ambil dari ustaz-ustaz roja misalkan fikihnya. Jangan diambil akidahnya. Akidahnya Murji'ah katanya. Ya. Ini tala'ub. Ya, tala'ub. Main-main dalam agama. Ya. Saya pernah mendengar seseorang yang berkata demikian, yakni kita ambil dari Syekh Utsaimin rahimahullah itu fikihnya. Tapi kalau akidahnya jangan diambil dari Syekh Utsaimin. Nasihatnya jangan diambil dari Syekh Utsaimin. Ini sesat. Sekali lagi, ini tala'ub. Bermain-main dalam agama. Dan ini haram hukumnya. Ya? Ini haram hukumnya. Karena kita sudah yakin. Dan yang membedakan seperti ini biasanya para dai-dai hizbiyah. Para dai-dai hizbiyah yang ingin apa? Ingin membawa manusia ke dalam hawa nafsunya. Ke dalam hawa nafsunya. Nah. Ya. Jadi enggak boleh kita percaya sama alim, seorang alim kemudian kita ambil fatwanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, kita lempar. Cari alim yang lain, mudah-mudahan lebih mudah. Enggak taunya dia alim tersebut berfatwa dengan fatwa yang lebih susah. Cari lagi. Kedua, ketiga, cari lagi, cari lagi. Ini namanya tala'ub. Ini namanya tala'ub. Dan saya berkata hadza huwa alladzi la yajuz. Ini yang enggak boleh. Ini yang tidak boleh, ya. Fa idza kana هذا رجل في قرية ليس عنده عالم متبحر يسأل من يظنه أعلم الناس فيها، ومتى وجد عالما أحسن منه سأله فهذا لا بأس به. Ini perlu diperhatikan. Kalau ada seseorang di sebuah desa, di sebuah tempat, ya, dan di tempat tersebut tidak ada orang alim yang mutabahhir, alim yang ilmunya luas, ya, sekali berulama kibar, ulama besar, ya, di misalkan di negeri atau di kota kita, misalkan kita ngejumpai alim yang mutabahhir, yang masya Allah ilmunya, ya. Awalnya dia bertanya kepada yang dia sangka paling tahu di antara manusia di kota tersebut, di desa tersebut. Ini enggak apa-apa. Tetapi ketika dia mendapati seorang alim yang ahsan, lebih bagus darinya, kata Syekh, fahadha la ba'sa bihi. Ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Oleh karena itu dalam apalagi masalah besar, ya, masalah yang besar, menyangkut keamanan manusia, menyangkut ketakutan manusia, cari dari ulama yang lebih alim, ya. Sama seperti kita berobat, dokter, kita cari yang lebih top, ya, cari yang lebih top. Coba kalau kita sakit, kita di kota kita nggak mungkin ngambil dokter sembarangan, ya. Kita akan pilih dokter-dokter. Pertama dokter yang kalau kita sakit perut, nggak mungkin kita datang ke dokter sakit gigi, kan? Nah, tentang perut juga kita nggak sembarangan, ya, yang spesialisnya. Kemudian sudah yang spesialisnya kita juga nggak sembarangan, yang sangat hati-hati dan amanah. Ah, seperti itu. Apalagi masalah agama, ya. Inilah. Para pemirsa dan para pendengar di Roja yang Allah muliakan, agak lama tapi mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya yang membacanya dan para pendengar sekalian serta para pemirsa Roja TV atau TV Roja. Dan sungguh banyak sekali, ya, subhanallah, ilmu dari ulama yang belum kita baca, belum kita pelajari, ya, sedangkan umur kita sangat sedikit, sangat terbatas dan pendek hidup di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, ya, nasihat saya pribadi untuk diri saya sendiri dan para pemirsa dan para pendengar, sibukkan diri kita dengan ilmu syar'i. Sibukkan dengan ilmu syar'i. Ya, terus sibukkan dengan ilmu syar'i. Jadi waktu-waktu yang paling berharga di atas muka bumi ini adalah waktu yang kita sibukkan dalam ketaatan. Di antara ketaatan yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dalam menyibukkan diri dengan ilmu syar'i, dengan belajar, duduk di majlis, baca kitab-kitab ulama, ya, dan seterusnya. Dan jangan disibukkan dengan godaan-godaan syaitan, ya, dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, ya. Dan mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada akhuna Arina. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Terima kasih kepada Ustaz Abu Yala Kurnadi LC di kesempatan pagi hari ini telah menjelaskan secara gamblang kepada kita semuanya yang bermanfaat, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya langsung di via telepon di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat silakan di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat, Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya. Ustaz, semoga Allah memberkahi ilmu yang diberikan kepada kita. Amin. Bagaimana kami orang yang awam menilai luasnya ilmu seseorang? Bukankah untuk menilai sesuatu itu harus ada standarnya, Ustaz? Iya, betul. Atau ada pembandingnya? Iya. Jika menilai hanya dengan menurut saya saja, tentu orang yang sudah terlanjur ikut suatu ajaran, tentu ulama kelompok itu lebih dipandangnya berilmu dari dan berpengalaman daripada ulama yang lainnya. Bagaimana hal ini, Ustaz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Nah, tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau ini kaidah ya, kaidah. Kalau ada ulama kita jumpai berselisih pendapat tentang permasalahan atau sebuah permasalahan dan berbeda-beda dalam berpendapat, maka kita ambil yang lebih kuat, lebih mendekati apa? Kebenaran, karena luas ilmunya, karena kuat apanya? Pemahamannya, kuat keimanannya dan amanahnya, ya, dan amanahnya. Ini yang pertama kita lakukan, ya, yang pertama kita lakukan. Dan yang dimaksud dengan ulama di sini adalah yang betul-betul ulama, yang betul-betul ulama, bukan ulama-ulamaan, bukan ulama-ulamaan. Dan untuk kita orang awam, bisa kita lihat, ya, karena ulama biasa saling merekomendasi satu dengan yang lain, ya, saling merekomendasi satu dengan yang lain. Ya, kita tanya kepada yang lebih tahu, ini ulama bukan, nah itu, ini bisa dianggap tidak fatwanya, seperti itu. Tanya kepada ustaz, ya, tanya kepada ustaz tentunya yang lebih paham. Ya. Nah itu diantara caranya, diantara caranya. Nanti akan dikasih tahu apa namanya, ini ulama kibar, ya, yang sepakat manusia ketika masalah besar kembali kepadanya, ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau ulama-ulamaan ini tidak masuk dalam masalah ini. Kalau dalam masalah ini, ya, karena ada kriterianya. Ya. Seperti yang saya katakan, ya, memang betul orang awam tidak bisa dan tidak bisa membedakan mana orang yang alim, mana yang bukan alim. Ya, dan itu sejak dulu itu. Ya, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bercerita bahwa ada orang sebelum kalian, yakni Rasul berkata kepada para sahabat, wal hadis sahih. Orang itu membunuh 99 nyawa. 99 nyawa. Dan dia mau tobat. Dia bertanya kepada manusia tentang orang yang paling alim di atas muka bumi. Ya kan? Nah, manusia tidak paham. Yeah. Manusia malah menunjukkannya kepada rahib. Ya kan? Sehingga si pendosa yang ingin bertobat ini datang kepada rahib tersebut, bertanya apakah ada tobat. Ya. Nah, kemudian dijawab sama rahib, ini tidak ada tobat. Akhirnya disempurnakan. Dia membunuh 100 dengan rahib yang berfatwa salah ini, kan? Dibunuh. Nah, kemudian dia tetap tidak putus asa. Dia bertanya lagi tentang orang yang paling alim, sampai ditunjukkan ke orang-orang yang betul-betul alim. Ini menunjukkan betul bahwa manusia itu, ya, yang awam, ya, yang awam tidak bisa memandang atau tidak bisa membedakan mana yang alim, mana yang bukan alim. Oleh karena itu tanya kepada yang alim, tanya kepada ulama. Lagi biasa ada rekomendasi, ya. Nah, tanya dia sudah bisa ngajar belum, nah, seperti itu, yang gitu, dia berilmu tidak, nah itu, yang lebih tahu ulama. Kita tanya ke ustadz, guru kita yang berilmu, ya, tanya kepada ulama, nah, seperti itu, ya. Karena rekomendasi ini sesuatu yang salah satu kita untuk mengetahui seseorang itu punya keahlian atau tidak. Nah, itu, ya, nah itu. Jadi kalau misalkan kita guru kita mengatakan tidak, itu tidak punya ilmu, nah, biasanya betul, kan itu. Karena yang bisa mengetahui dia berilmu atau tidaknya adalah orang yang berilmu, adalah orang yang berilmu. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah, dia tidak mau berfatwa kecuali dia bertanya dulu, kepada guru-gurunya. Sudah layak belum berfatwa? Kalau kata gurunya belum, dia nggak mau berfatwa. Ketika kata guru-gurunya ya, nah dia berfatwa. Sampai di situnya, kan gitu. Nah, orang awam tidak paham. Sampai Ibnu Jauzi rahimahullah pernah berkata, ya, al-alimu indal awam man su'idal mimbar. Itu kan. Jadi menurut kaum awam, orang alim itu hanya orang yang orang alim itu kalau sudah naik di mimbar, itu orang alim tuh. Persis sama pemahamannya seperti zaman sekarang. Ya, yang duduk di mimbar sudah bicara, apalagi di televisi, apalagi di mimbar-mimbar umum, dengan modal hanya sekedar retorika, bisa membuat orang menangis, bisa membuat orang ketawa, menyenangkan orang. Ini alim, ulama. Padahal syarat-syarat ilmunya tidak dimiliki. Seperti misalkan bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab. Kemudian belum pernah belajar tentang disiplin beberapa ilmu. Ilmu usul fikih, ilmu usul hadis. Belum pernah belajar. Gimana mau belajar bahasa Arab belum bisa? Karena ilmu-ilmu tersebut didasar dengan bahasa Arab. Usul tafsir. Tafsir ada usulnya, ada ilmunya. Ada ilmunya. Sehingga seseorang tidak boleh menafsirkan sembarangan. Oleh karena itu ulama berkata, kalau enggak salah Mujahid, la yahillu liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillahi ma lam yakun man lam yakun aliman bi lughatil Arab. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang Al-Qur'an. Kalau dia tidak tahu tentang bahasa Arab. Nah, begitu. Jadi untuk kita tanya kepada ulama, kemudian kita lihat latar belakangnya jelas atau tidaknya, kan gitu. Bisa juga lihat dari pendidikannya juga, ini bisa, sama seperti kita melihat dokter, ya kan, ma'ruf tuh. Dokter yang benar nggak sembunyi-sembunyi. Terang-terangan. Ada pelanggan dokter, orang sudah rekomendasi, kan gitu. Kemudian orang tahu obatnya, alhamdulillah biidznillah manjur. Nah ini. Tapi kalau ada ulama-ulamaan, ulamanya tersembunyi, entah di mana, ngumpet, kan gitu. Nggak dikenal di dunia Islam. Ulama tidak terbukti bahwa fatwanya benar. Jangan diambil. Jangan diambil. Nah ini. Jadi seperti itu, Kemudian latar belakang belajarnya juga jelas dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan kali ini untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silakan. Kami buka untuk penelpon yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini, di mana? Dari Ibu Nirsya di Padang. Silakan Ibu Nirsya pertanyaannya. Iya, ini mau tanya agak menyimpang ini dari ini, enggak apa-apa ya, Pak Ustaz? Iya. Silakan Ibu. Iya, ini kan kalau apa nah Rasulullah kan kalau sembahyang tengah malam tuh kan 13 kan? Jadi yang 2 rakaat itu kan salat iftitah. Itu cara niat dan apanya gimana itu Pak Ustadz ya? Mau tanya itu aja. Baik, gitu loh. Baik Ibu. Itu saja hanya Pak Ustadz. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang sholat pembukaan untuk sholat malam 2 rakaat itu dilakukan sama Rasul dan ringan. Tidak panjang kegiatnya kan. Adapun tadi bertentang niatnya, tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus nawaitu kada wa kada, enggak. Niat istiftah, niat pembuka salat Dan niat itu kata ulama dalam hati. Hmm. Dalam hati, ya. Dan tidak ada keterangan apakah dari Al-Qur'an atau hadis ya tentang bacaan khusus tentang masalah niat. Ya, oleh karena itu ini menunjukkan bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Ibu niat itu sudah cukup. Ya. Dan tidak dilafazkan. Iya. Yeah. Tidak dilafazkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Taufik barakallahu. Satu lagi? Taib sampai. Kami berikan satu lagi kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami dan bertanya via telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Dari Ibu Yul dari Bengkulu, Pak. Silakan Ibu Yul pertanyaannya. Saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Iya. Ini saya ini mungkin agak nyimpang dikit, Pak ya. Saya dizolimi sama wanita selingkuhan suami saya, Pak. Bagaimana caranya saya mengatasinya? Baik. Ya. Cukup, tapi Ibu? Saya sudah menasehati perempuan itu, tapi dia tidak mau menerima nasihat saya, Pak. Bagaimana solusi saya, Pak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik. Solusi dari orang yang zalim pada kita. Ya. Tentunya masalah yang di atas muka bumi ini ya itu bagian daripada bisa jadi bagian daripada ujian dari Allah ya, bisa juga teguran ya, musibah itu teguran buat kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sebaik-baik kita adalah ketika kita menghadapi masalah apapun adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa jadi kita punya dosa ya. Kita beristighfar, minta ampun pada Allah ya. Jadi cara yang pertama seperti itu, kita dekatkan diri pada Allah, terus berdoa, terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melindungi dari malapetaka ya, dari keburukan dan seterusnya ya. Kemudian juga berdoa agar orang yang mendolimi kita diberikan kesadaran ya, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kan, dan jadi sadarnya misalnya begitu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh ibu sudah bagus ya, setelah itu menasihati orang yang mendoliminya kan, mendolimi ibu dinasihati, ditakut-takuti dengan azab Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak boleh ya selingkuh ya, nggak boleh berbuat zalim kan gitu ya. Kalau misalkan suaminya misalkan mau nikah lagi ya, tinggal dimusyawarahkan saja ya, daripada selingkuh ya, ya tidak ya. Dan hidup rukun dengan itu, hidup rukun jangan sampai terjadi perselingkuhan lagi. Dosanya besar. Dosa sangat besar ya. Nah, dinasihati. Nasihati ya. Kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilihat dari bentuk kedolimannya ya. Bentuk kedolimannya kan? Bentuk kedolimannya tadi tidak dijelaskan, tapi maka jawabannya juga secara umum. Kalau ada, karena pertanyaan umum jawabannya umum, kalau lebih khusus lagi tanya maka jawabannya secara khusus, bagaimana kasusnya dilihat kan gitu, apa kasusnya berat, ringan atau sedang atau berat, ini juga dilihat kan gitu, apa kasusnya mencakup ibu saja dengan yang mendoliminya kan gitu, atau mencakup keluarga atau mencakup dan seterusnya ya, itu dilihat. Tapi intinya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, mendekatkan diri kepada Allah sambil berusaha terus kita menasihati orang yang mendolimi kita supaya jangan sampai mendolimi kita. Unsur akhul waliman atau madluman. Tolonglah saudaramu yang mendolimi dan yang didolimi. Bagaimana menolong orang yang mendolimi, mencegah dari kedoliman. Ini kata Rasulullah SAW, mencegah dari perbuatan zalim. Ya. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semuanya mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari apa yang sedang dialami oleh ibu. Amin. Ya. Tentunya kembali kepada Allah itu lebih jalan yang lebih bagus. Tingkatkan ketakwaannya. Karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya, itu pasti. Nanti akan diberikan jalan keluar dari Allah, oleh Allah dari kesempitannya. Ya. Jadi dan bersabar itu harus. Bersabar menghadapi musibah itu harus. Jadi bersabar. Ya. Bersabar. Ya. Kemudian sekali lagi yang harus ditekankan, dekatkan diri pada Allah. Salat malam, ya, salat malam, berdoa, ya. Kemudian salatnya jangan ditinggal dan bilang bentong, ya. Ini insyaallah dengan ini Allah akan mudahkan urusannya. Baik, mungkin ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, ya. Inilah pelajaran yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini, ini tentang al-mauqifus sahih, mauqif yang benar bagi seorang muslim dalam menghadapi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sebuah permasalahan, ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.